بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi atau subuh hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Kita berharap selalu dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca selama ini tentu juga hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita dari yang sudah kita lalui sebelumnya. Sekarang tentang qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Asyaratus sadisu as-sawmu wa huwa ar-ra'yu fil kara fil kara al-mubah wahtajja lahu bi kitabi Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi sadaqatil ghanami wa fi sa'imatil ghanami idha kanat 40 ila 20 wa 100 shah 40 ila 20 wa 100 shatun rawahu al-Bukhari. As-sawmu war-ra'yu. As-sawmu war-ra'yu fil kara'il mubah. Syarat yang keenam daripada wajib zakat ternak adalah as-sawmu, yaitu as-sawm atau digembala. Yang pertama Islam, yang kedua hurriyah merdeka, ketiga milik sempurna, keempat nisab, kelima haul, yang keenam adalah saum gembala. Wa huwa ar-ra'yu fil kara'il mubah. Yang namanya saum itu, gembala itu, ar-ra'yu di gembala fil kara'il mubahi di tempat al-kala itu sebenarnya makanan. Di maksudnya di tempat yang tersedia makanan bagi kambing al-mubah, yang mubah, yang boleh, artinya memang tempat itu tempat umum, tidak bertuan, tidak dimiliki siapa-siapa, maka itu dikatakan al-kala al-mubah gitu. Tempat makan ternak yang halal gitu ya. Ya dulu kan kita punya punya lapangan, punya sawah yang yaitu punya orang semua, maksudnya punya umum siapapun, padang rumput ya, betul, al-kala al-mubah, padang rumput. Tapi tanahnya tanah orang semua, bukan tanah orang semua, maksudnya tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang kita masuknya tuh nggak pakai izin. Kalau sekarang kan ada padang rumput tapi punya orang. Boleh nggak Ustaz? Saya gembala kambing sih. Boleh, men, bayar sih. Itu Suzuki. Jadi kalau bayar maka hilang makna saum. Jadi makna saum itu adalah makna di mana si pengembala tidak punya, tidak mengeluarkan uang untuk memberi makan si kambing. Waktu, jadi itu namanya as-saum, dia jadi gembala. Maka kambing-kambing yang ada banyak di kita nih, yang kebanyakan orang apa namanya pelihara, kemudian dikandangin, dikasih makan, taruh itu di apa namanya, dia beli itu rumputnya di Jakarta, rumput orang beli tuh. Nyari susah lagi. Jadi Condet kan banyak nih orang punya kambing tapi dikandangin semua. Ntar pas Idul Adha baru pada keluar. Baru pada keluar taruh di pinggir jalan gitu. Mereka punya tapi dikandangin semua. Waktu jalahu bi kitabi Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Dan syarat untuk digembala, maksudnya kenapa ada syarat harus saum, harus saimah, harus digembala, dalilnya bi kitabi Abi Bakr, dengan surat yang dituliskan oleh Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu fi sadaqatil ghanami. Beliau menuliskan dalam, sebenarnya bukan cuman hadis, bukan tulisan, bukan suratnya Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi kan juga ngomong begini. Fi sadaqatil ghanami, dalam zakat kambing, wa fi sa'imatil ghanami, yaitu dalam sa'imah, yaitu sa'imah itu adalah hewan kambing yang digembala. Jadi orang hewan yang digembala namanya sa'imah. Kalau yang tidak digembala dikandangin namanya ma'lufah gitu. Wa fi sa'imatil ghanami, dan dalam yang namanya sa'imatil ghanam, kambing yang digembala, idza kanat arba'ina, kalau jumlahnya 40, ila ishrina wa mi'ah, sampai 120 ekor syatun, itu kewajibannya satu kambing. Jadi 40 sampai 120 kambing. 40 sampai 120. 40 sampai 120 itu berapa ekor sih? 80. Fi kulli arba'if, idza kanat, kalau jumlahnya arba'ina, 40 sampai 120, maka kewajibannya syah. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Jadi ini juga menunjukkan nisabnya zakat kambing, yaitu 40 ekor. Fadalla bimafhumihi, maka hadis yang tadi, perkataan atau suratnya Sayyidina Abu Bakar yang tadi, bimafhumihi, dengan konteks mafhum itu kan mafuhima minan nas walaysa bimantukihi. Itu apa sih mafhum itu kalau bahasa Indonesianya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya, kalau mafhum itu bahasa Indonesianya apa yang enak? Kan ketika kita dapat hadis nih, dalam hadis itu ada mantuknya, ada tekstualnya yang bisa kita pahami secara teks langsung, ada mafhumnya, ada pemahaman yang di luar teks itu, artinya tidak disebutkan di dalam teks, tapi secara isinya, substansinya ya sesuai dengan teks gitu. Jadi maksudnya kan kitab tulisan Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan fi sa'imah begitu. Sa'imah, sa'imah itu digembala. Berarti kalau tidak digembala, maka tidak ada kewajiban zakat. Begitu. Kan mantuknya sa'imah. Ghair sa'imah, ghair mantuk, tidak disebutkan. Tapi dipahami oleh ulama bahwa yang wajib zakat itu hanya sa'imah. Yang tidak sa'imah, tidak wajib zakat. Implicit. Implicit itu bahasa apa ya? Iya betul sih, tapi implicit eksplisit itu enggak biasa dipakai oleh majelis taklim. Itu dipakainya di pengadilan tuh. Di majelis taklim enggak biasa dipakai di implicit atau eksplisit. Tapi itu maksudnya begitu. Bimafhumihi ala annahu la zakata fi ma'lumah begitu. Maka dengan teksnya Sayyidina Abu Bakar, kita bisa pahami bahwa tidak ada kewajiban zakat fil ma'lufa, bagi hewan yang ma'lufa itu tadi ya, kalau sa'imah itu kan digembala, kalau ma'lufa itu bahasanya dikandangin begitu. Jadi dia dikandangin, dikasih makan sendiri oleh tuannya, enggak nyari sendiri. Kalau sa'imah kan nyari sendiri, tuannya bawa ke padang rumput, cari itu silakan gitu. Nanti sore baru diajak balik lagi. Dulu kita punya orang tua kakek gitu ya. Kerjanya begitu. Dulu di Jakarta Barat tuh, daerah samping bandara tuh kan dulu masih banyak rawa. Kalau sekarang rawanya udah dimilikin sama Podomoro. Bunda Suci Podomoro udah punya semua gitu, samping bandara punya dia semua. Dulu kita punya orang tuh, punya kakek begitu kerjanya. Ngangon kambing. Jadi kambingnya di kandang banyak tuh puluhan. Ntar pagi dia bawa tuh ke rawa di belakang bandara Soekarno-Hatta, nanti sore dibalik lagi gitu. Jadi deh, anak-anaknya punya duit, bisa nikah, bisa punya rumah sampai sekarang gitu. Itu namanya sa'imah, fil zakata fil ma'lufah. Tidak ada zakat bagi hewan yang dikandangin. wa wajhul wujubi fisaimah, dan sebab kenapa ada kewajiban zakat fisaimah pada hewan yang digembala tapi tidak pada hewan yang dikandangin, anna mu'nataha, bahwasanya biaya untuk hewan yang digembala, lamma tawaffarat bisaumi, ketika sudah terpenuhi biaya itu, artinya biaya untuk ngasih makan ternak itu, lamma tawaffarat, ketika sudah terpenuhi bisaumi dengan digembala, ihtamalatil muwasah, maka hewan tersebut mengandung mana al-muwasah. Waktu pertemuan kapan tuh kita bahas tentang al-muwasah. Jadi kan sebenarnya makannya nih bisa kita beli nih, cuman karena makannya sudah terpenuhi dengan dia digembala, karena dia digembala dia nemu makannya semua begitu, ihtamalatil muwasah, maka hewan yang digembala tuh punya makna al-muwasah. Al-muwasah itu tadi apa istilahnya, punya sifat apa istilahnya, kemarin udah bahas royal gitu ya, artinya tidak jadi membuat dia menjadi leluasa untuk memberikan harta karena dia tidak punya biaya untuk itu, artinya tidak ada apa istilahnya, biarlah ambil lah, gue juga gak ngeluarin duit gitu, biarlah ambil nggak apa-apa, gue juga nggak ngeluarin duit gitu. Silahkan lah, biarin aja. Nah, tapi kalau kita apa namanya bayar tuh duit buat beli makanannya, orang kan mikir-mikir, gila gue capek tiap minggu gue beli rumput 1 juta 2 juta main diambil gitu. Nah, tapi kalau digembala kan gak punya, udah lah ambil lah, itu namanya ihtamalatil muwasah. Bikhilafil ma'lufah, berbeda dengan hewan yang dikandangin gitu. Kalau dikandangin kan punya biaya tadi, ketika dia punya biaya kan agak, aduh gue capek-capek, kambing sih kambing, cuman yang ngegedein kan gue sendiri, duit sendiri, kagak digembala, duit yang gue keluar ini gede nih buat ngegedein kambing. Masa tau-tau tiba-tiba wajib zakat, terus kompensasi biaya gue gimana? Nah, gitu kan, kompensasi biaya daripada ternak ini gimana kan gitu. Padahal makna zakat itu al-muwasah, makna zakat itu al-muwasah. Jadi memang benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatu yukhudhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang miskin mereka, diambil dari orang kaya. Orang kaya itu yang punya kelebihan harta. Kalau duitnya habis buat beli pakan kambing, ya dia nggak disebut kaya, karena duitnya selalu pas-pasan buat beli pakan kambing. Dan sekarang ya di Jakarta orang ternak kambing juga beli juga tuh dari pertama. Adanya jarang ya, yang saya lihat gitu ya, jarang ada orang Jakarta yang ternak kambing. Itu kambingnya tuh diternak dari bayi tuh nggak jarang sekarang. Sekarang jarang. Biasanya dia beli dari kecil. Belinya tuh yang masih umur 2 bulan, 3 bulan dari Bandung, dari Temanggung, dari apa namanya tuh yang mana, Pekalongan, dari daerah-daerah itu, kemudian datang ke Jakarta baru dia diternak. Dan lagi di kandang. Jadi yang miara dari bayi itu jarang sekarang begitu. Bikhilafil ma'lufah, berbeda dengan ma'lufah. Thumma in ulifat mu'dhumul hawli, ulifat ya bukan ulifat, ulifat lamnya ya tidak ada tasdidnya. Thumma in ulifat mu'dhumul hawli, mu'dhuma emaknya jadi dzarf zaman ya. Kemudian kalau kambing-kambing yang dia punya ulifat itu dikandangin, mu'dhumul hawli, kebanyakan haul. Jadi haul dia pun, katakanlah dia punya kambing 40 ekor nih. Udah sampai 40 ekor nih, udah wajib nih zakat satu. Nah, mulainya itu tanggal 1 bulan Muharram, 1443 misalnya, 1443 Hijriah. Digembala tuh. Bulan Muharram digembala, bulan Safar digembala, kemudian bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai akhirnya kemudian bulan Syawal habis lebaran udah enggak ada rumput lagi dikandangin gitu. Atau sebaliknya, dikandanginnya sejak bulan Rabiul Awal, Artinya dia digembala cuma 3 bulan. 9 bulan lainnya itu dikandangin. In ulifat. Kalau dikandangin mu'zaman hauli, di kebanyakan haulnya. Artinya dari 12 bulan lebih banyak dikandangin. Fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat likathratil mu'nah. Karena sebab kebanyakan adanya biaya yang harus dikeluarkan karena harus dikandangin. Likathrat, jadi kewajibannya mu'nah begitu. Halaman berapa ya? Yang penting bab zakat. Bab zakat kita sudah masuk syarat ke 6 yaitu as-saumu gembala. Jadi halamannya beda-beda tuh, bisa tergantung apa namanya kitab cetakannya. Kalau di sini halamannya 142. Yang penting bab zakat, bagian zakat ternak, syarat yang keenam yaitu gembala. Summa mahallul gimana? Fala zakata likasratil mu'na wa in ulifatin nisf. Itu di situ nisku atau nisfu, Pak Jagat? Ustaz Zulkifli, di sini anisku. Qaf. Qafnya dihapus. Pak Iwan, qaf apa ini? Qaf apa fa? Jadi kalau qaf dihapus, yang benar nisfu. Fa in ulifatin nisf. Kalau kemudian itu dikandangin anisfu setengah, 2 bulan 2 6 bulan 6 bulan gitu. Famadunahu atau kurang daripada 6 bulan. Fa sahih nisfu. Nisfu. Berarti cuma kitab saya yang salah. Ini masuk qaf. Fa in ulifatin nisqa. Fa in ulifat an-nisfa, kalau kemudian setengah itu diulifat, dikandangin setengah bulan, setengah haul, artinya 6 bulan, famadunahu atau kurang daripada 6 bulan. Kalau tadi kan lebih banyak dikandangin tuh. Artinya kandanginnya 10 bulan, digembala cuma 2 bulan, dikandanginnya 7 bulan, digembalanya cuma 5 bulan. Karena paling banyak dikandangin, maka nggak ada kewajiban zakat. Ini kalau dikandanginnya setengah tahun, 6 bulan. Atau malah kurang daripada 6 bulan. Jadi bulan Muharram dia punya 40, dikandangin. Muharram, Sofar dikandangin. Rabiul Awal dikandangin. Rabiul Tsani, mulai itu digembala. Sampai akhir tahun digembala. Jadi dikandangin cuma sebentar doang. Fama idza ulifatin nisfa wa famadunahu, kalau dikandangnya setengah haul 6 bulan atau kurang daripada 6 bulan, fa sahihu, maka pendapat yang sahih. In ulifat qadran ta'ishu bidunihi bila dararin bayyinin wajabatiz zakah. Kalau dia dikandangin qadran ta'ishu bidunihi, wa dalam jangka waktu ta'ishu bidunih, yang mana dia bisa hidup walaupun gak dikandangin, bila dororin tanpa bahaya bayin wajibati zakat, dia wajib bayar zakat. Apa maksudnya? In ulifat qadran ta'ishu bidunih, kalau dia dikandangin dalam jangka waktu yang ta'ishu, dia bisa hidup walaupun dikandangin gitu. Dia bisa hidup, kalaupun nggak dikandangin, dia tetap bisa hidup dalam jangka waktu sekian. Bila goror, tanpa bahaya yang bayin, wajibati zakah, maka wajib bayar zakat. Contohnya gimana nih? Kalau dia dikandangin, kodron dalam jangka waktu yang dia bisa hidup, walaupun tanpa dikandangin. Dikandangin itu maksudnya dikasih makan gitu ya. Dikasih makan. Dia dikandangin 2 bulan. Nah, kira-kira dalam jangka 2 bulan, kalau dia nggak dikasih makan, hidup apa enggak? Dia dikandangin aja tuh. Dia bisa hidup apa enggak? Kalau dia masih bisa hidup tanpa doror, tanpa ada bahaya yang nyata, artinya dia nggak anggap penyakitan, artinya dalam jangka 2 bulan tuh kagak diapa-apain, nggak dikasih makan, dia tetap bisa hidup tanpa ada bahaya. Badannya masih sehat, nggak ceking, no, nggak ceking. Ceking tuh kurus karena... Pokoknya masih sehat-sehat aja begitu. Wajibati zakah, maka dia wajib bayar zakat li khiffatil mu'na, karena biayanya rendah. Gitu. Wa in kanat la ta'ishu bidunihi au ta'ishu walakin bidararin bayyin fala zakata li dhuhuril mu'na. Kalau seandainya, katakanlah tadi kan dikandanginnya 6 bulan atau kurang. Tadi dikandanginnya dalam jangka waktu 3 bulan atau 2 bulan. Nah, 2 bulan dikandangin tuh bukan waktu yang bahaya bagi dia. Ya enggak apa-apa, emang dia dari awal ya badannya udah sehat. Dikandangin apa enggak dikandangin 2 bulan dia mah hidup-hidup aja. Nah, maka wajib zakat tuh. Artinya kalau dikandangin 2 bulan doang gitu ya. Walaupun dikandangin, tapi itu kan waktu di mana kalaupun enggak dikandangin dia tetap hidup, berarti wajib zakat. Nah, ini kalau wa in ulifat yang kedua mana tadi? Wa in kanat la ta'ishu bidunihi, tapi kalau seandainya dia dikandangin dalam jangka waktu yang dia tidak bisa hidup tanpa dikandangin tersebut, atau kalaupun bisa hidup walakin bidororin bayyin, tapi dengan bahaya yang nyata. Ini dikandangin doang gak dikasih makan, akhirnya pada ceking, pada kurus begitu. Maka bidororin bayyin fala zakata, maka tidak ada zakat li zuhuril mu'na. Karena 2 bulan kita diemin, ini bakal jadi bahaya. Karena ini bahaya, nanti ada yang mati atau sampai kurus, sampai penyakitan, maka kita harus ngeluarin biaya. Nah, adanya biaya di tengah-tengah haul itu menghilangkan kewajiban-kewajiban zakat. Li zuhuril mu'na, karena nyata ada biaya yang harus keluar. Summa mahallul khilafi idza ulifat bila qasdin. Nah, kemudian yang jadi perdebatan tuh kalau ulifat bila qasdin, dikandanginya tanpa sengaja, itu yang jadi perdebatan. Fa in ulifat ala qasdin qata'a shaumu ala qasdi qat'i shaumi fa yanqati bihi hilaf bila khilaf. Tapi kalau dikandangin ala qasdi qat'i shaumi dengan tujuan emang sengaja, gua enggak mau dikengguang, enggak mau digembala, enggak mau gua makan yang sengaja memang begitu, fa yanqati bihi, maka terputus itu haul gitu. Terputus itu haul bila khilaf tanpa perdebatan. Yang jadi perdebatan tadi setengah bulan dan seterusnya itu, itu kalau ulifat bila qasdin, dikandangin tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu maksudnya kambingnya masuk sendiri gitu. Udah di apa istilahnya, udah digembala akhirnya, tapi kambingnya ogah, dia malah masuk sendiri. Atau setengah kambingnya ikut gembala, cuman setengah lagi males lah, kambingnya mager gitu. Dia main FF di kandang. Fa in ulifat bila qasdin gitu. Wa in qalla, walaupun cuman sebentar. Nah, itu tadi ya. Kalau memang sengaja dikandangin dengan tujuan apa? Ya tujuannya memang gua enggak mau digembala, gua mau jadi kandangin aja. Wa in qalla, walaupun sebentar, itu tidak ada tidak ada perdebatan, enggak wajib zakat. Yang tadi kita sebutin tuh dikandangin itu kalau dikandangin 6 bulan untuk kurang, itu bila qasdin tanpa sengaja. Ya emang enggak maksudnya bukan mau dikandangin, ya kambingnya sendiri enggak mau digembala. Baru sejam di luar dibalik lagi ke kandang, baru nggak betah dia, soalnya udah banyak beton tuh di sawah, akhirnya dibalik lagi itu. Waqad nasu ala dzalika Syafi'i, dan itulah yang telah dinaskan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walau a'talafati sa'imatul al-qadr al-mu'assir min al-alaf. Walau a'talafat. Ini yang sendiri nih. Walau i'talafatis sa'imah begitu. Walau i'talafatis sa'imah. Kalau seandainya kambingnya sengaja untuk masuk kandang sendiri, tidak mau digembala. Ini yang ini. Berarti yang tadi itu in ulifat bila qasdin itu maksudnya si orangnya ya, tanpa ada tujuan. Dimasukin kandang? Tujuannya apa? Saya sih nggak mau sengaja mau ngandeng, sebenarnya saya sih maunya gembala. Cuman kan saya gembala begitu ya, nggak ada rumputnya sekarang. Ah, itu maksudnya tuh. Berarti yang pertama keliru tuh. In ulifat bila qasdin begitu. Kalau yang jadi perdebatan tadi 6 bulan dikandangin, kalau kandanginnya lebih banyak sepanjang haul itu tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau dikandanginnya kurang daripada 6 bulan itu, maka lihat kadar waktu apakah dia bisa hidup dengan baik atau tidak. itu kalau masalahnya dia dikandangi tanpa tujuan. Tanpa tujuan dalam arti gini, saya sih mau gembala, cuman kalau saya gembala ya kan percuma. Kenapa? Orang beton semua, nggak ada yang bisa dimakan di sawah. Nah, itu yang jadi perdebatan. Tapi kalau emang dikandangin sengaja, kenapa dikandangin? Ya emang gue mau mengandangin aja, gue mau nggak mau digembala, nggak mau kelihatan orang gitu. Nah, itu jadi itu apa namanya, itu tidak ada perdebatan, itu tetap wajib zakat. Nah, yang ini sekarang walau i'talafat sa'imah, kalau seandainya sa'imahnya itu i'talafat, ngandangin diri sendiri, al-qadral mu'assirah, dalam jangka waktu yang mempengaruhi hidupnya, minal alafi, daripada ngandangin itu, fala zakata li husulil mu'assir, maka tidak ada kewajiban zakat karena ada sebab al-mu'assir yang mempengaruhi. Jadi si kambingnya sendiri begitu emang gak mau digembala, udah dikeluarin dia masuk lagi, udah dikeluarin dia masuk lagi. Jadi i'talafati sa'imah, seimahnya ngandangin diri sendiri dalam jangka waktu yang muasir, yang mempengaruhi kehidupan dia. Maksudnya mempengaruhi bagus atau tidaknya badan dan hidup dia. Katakanlah 3 bulan, 4 bulan. Fala zakata. Maka kan karena kambing yang gak mau keluar, dia kan akhirnya jadi ngeluarin duit buat biaya makannya. Nah, biaya makannya itu yang membuat dia tidak ada kewajiban zakat. Karena dia si sa'imah itu i'talafat dalam jangka waktu yang kalau enggak dikasih makan bahaya gitu. Fala zakata li husulil mu'assir, maka tidak ada kewajiban zakat karena sebab adanya sesuatu yang mempengaruhi kewajiban zakat itu. Wakila katakan tetapi dikatakan tajib, dia tetap wajib bayar zakat li annahu lam yaqsidhu, karena ngandanginnya itu tidak ditujukan, artinya tidak disengaja. Tapi ini kila pendapat yang lemah. Wa alam ketahuilah anna sahiha ishtiratu qasdi sawmi dunal alaf, bahwasanya yang benar itu ishtirat, adanya syarat qasdu sawmi. Qasdu sawmi itu menyengaja, memang harus disengaja untuk digembala, dunal alaf, tidak dengan menyengaja di apa namanya di kandangin. Fa'arifu ketahuilah itu. Walau allafa sa'imatan limtina'ir ra'yi bisalji, kalau seandainya, jadi dia memang sengaja untuk digembala begitu ya. Kalau sengaja untuk dikandangin gitu, nah bisa di apa namanya? Gimana sih maksudnya nih? Anna sahih istimaran lu baca paham tuh sekarang misalnya. Walam anna sahiha istirat qasdi sawmi duna alam. Bahwasanya yang benar itu artinya kewajiban zakat itu istirat, mensyaratkan qasdus saumi, sengaja harus ishtiratu qasdus saumi, mensyaratkan menyengaja untuk digembala, dunal alaf, tidak dikandangin. Fa'arifu ketahuilah itu. Walau alafa sa'imatan, kalau ada orang yang mengandangin hewan yang digembala, dikandangin, limtina irra'i, karena memang tidak mungkin untuk digembala, bisalji, karena dia tinggal di tempat yang banyak saljunya. Ini kambing mana? Kambing Australia kan. Wanahwihi atau sejenisnya. Wa qasadal isamata indal imkan, fala zakata ala sahih, dan dia berniat untuk mengembala itu indal imkan ketika mungkin, fala zakata ala sahih, maka tidak ada zakat ala sahih. Melalal asal menurut pendapat yang paling sah. Jadi maksudnya dia, gue pengen nih gembala nih, cuman lagi musim salju, nggak ada rumput, salju semua, kambing mana makan es kan gitu. Kambing kan gak mungkin makan es. Akhirnya dikandangin. Cuman ntar nih kalau musim salju udah beres, gue bakal gembala. Nah, orang yang seperti itu, kambing yang seperti itu, waqasadal isamah, kemudian dia berniat menyengaja untuk digembala, indal imkan, ketika sudah mungkin, fala zakat, maka tidak ada kewajiban zakat, alal asah, menurut pendapat yang paling sahih, lihusulil mu'nah, karena sudah ada biaya yang keluar. Wasa'imatullah, maksudnya begitu ya, jadi dia niatnya gembala, cuman gak bisa, terhalang karena salju, maka tidak ada kewajiban zakat, karena dia terpaksa untuk mengeluarkan biaya makan dan pakannya si kambing tersebut. Wasaimatul amilah, dan hewan gembala yang dikerjakan, dipekerjakan, fi harsin, baik itu hars itu pertanian, awnudhin, atau juga bawain ember buat nyiram pertanian, awnakli amti'atin, dudhin itu nyiram makan, nyiram tanaman, harsin itu bercocok tanam. Ada gak kambing yang bercocok tanam? Ya mungkin ada ya, kalau kita kebanyakan sapi mungkin di beberapa daerah situ ada yang dibikinin buat ininya kambing gitu. Aunudhin atau apa namanya buat bawa air nyiram tanaman, aunakli amti'atin atau gotong barang. Aunahwidhalika atau sejenis yang lain. La zakata fiha, tidak ada zakat dalam hal tersebut. Jadi kalau kambing yang dipekerjakan enggak ada zakatnya. Kambing dipekerjakan. Dan itu banyak ya. Dulu, kalau sekarang enggak. Li'annaha mu'addatun listi'malin mubah. Karena memang dia disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang boleh. Fa'ashbahat thiyabul badani, maka dia sama seperti pakaian badan kita. Atau seperti mobil, mobil dibeli untuk digunakan sebagai kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya mubah. Maka tidak ada zakatnya begitu. Fa ashbahat, kan yang namanya zakat itu kan al-khuruju al-fadl anil hajat, keluar dari kebutuhan. Sedangkan kambing ini kita punya dipakai buat kebutuhan. Katakanlah dia punya kambing 40, 10 ekornya dipekerjakan. Untuk dia punya sawah, dia punya dagangan di pasar, dia punya apalagi tanaman yang perlu disiram, dipakai 10. Berarti yang dihitung wajib zakat itu 30, dan 30 tidak memenuhi syarat wajib zakat. Karena syarat wajib zakat 40 ekor. Yang dipekerjakan itu enggak dihitung begitu. Fa'ashbahat thiyabul badani, maka dia mirip seperti pakaian yang ada di badan kita. Karena ini kebutuhan kita. Gitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i, emas yang jadi perhiasan pun tidak diwajibkan zakat dia, karena dia jadi kebutuhan kita, jadi pakaian, keluar dari kebutuhan, tidak bagian daripada kebutuhan kita. Termasuk emas yang jadi alat medis tulang yang patah kemudian disambungnya pakai emas misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Kemudian apalagi emas yang dijadikan sebagai kebutuhan. Adalah ya. Tapi kalau emas dijadiin butiran cake begitu ya. Kan ada tuh ya orang yang punya gigi emas, gigi palsu. Emas gigi palsu tuh dilihat nanti ya rekomendasi dokter. Apakah kalau dia tidak pakai gigi palsu menyebabkan mudarat bagi kesehatannya, khususnya bagi giginya, ya tentu kan itu dikecualikan, artinya dibolehkan. Karena dulu Nabi Muhammad SAW membolehkan sahabat Nabi yang Urfujah ya, kalau nggak salah namanya Urfujah, yang hidungnya patah, lalu hidungnya itu disambung pakai kuningan, dan kuningannya itu malah karat, akhirnya merusak. Saya nggak bisa bayangin gimana nyambung itu. Cuman kata Nabi Muhammad, jangan pakai kuningan, pakai emas gitu. Maka itu dalam kondisi emas bisa dijadikan sebagai alat medis. Alat medis ya, bukan alat. Kan ada operasi medik, ada operasi estetik. Estetik itu operasi yang gunanya bukan untuk mengobati, tapi mempercantik. Nah itu yang gak boleh itu. Yang boleh itu gunanya untuk mengobati medik. Kalau dia digunakan untuk penggunaan yang mubah, nah begitu. Yang boleh, maka enggak dihitung wajib zakat. Kan gitu, si laki-laki yang punya anting emas, punya gelang emas, punya kalung emas, laki-laki apa perempuan. Itu kan istimalnya haram itu, penggunaan haram. Maka kan itu penggunaan haram, dia wajib bayar zakat itu dengan emas yang dia pakai. Tapi kalau perempuan enggak. Karena kalau perempuan kan dia emasnya halal, penggunaan emas bagi dia halal gitu. Mu'addatun listi'malin mubah fa ashbahat thiyabul badani, maka dia sama seperti pakaian badan. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, baina an ta'mala lil maliki, apakah dia itu bekerja untuk si yang punya, tuan, au bil ujrati, atau dengan upah. Wallahu alam. Jadi dia kerjaan. Pak Haji, kambing masih ada. minjem dong buat ngangkat barang. Ya ambil dah bawa. Cuman satu kambing jarak 5 km 10.000. 10 km 10.000 Muhammad. 10 km 1 juta misalnya gitu. Nah, itu juga sama dipekerjakan. Karena dipekerjakan maka tidak ada kewajiban zakatnya, karena dia sama seperti pakaian kita, mobil kita yang kita pakai sebagai kebutuhan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Qala wa ammal asmanu, sedangkan asman yaitu alat tukar uang begitu maksudnya, fasyai'ani, maka yang wajib ada dua, az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Kalau kita, duit kita bukan emas, bukan perak, kertas. Fiat money kalau bahasa orang keren, fiat money. Dulu diperdebatkan fiat money apakah wajib zakat atau tidak. Tapi Dr. Wahba Az-Zuhaili mengatakan fiat money juga wajib zakat. Karena dia punya fungsi yang sama seperti emas dan perak, yaitu sebagai alat tukar. Dan kalau kita lihat saman dalam definisi ulama-ulama kita termasuk Dr. Wahba, beliau tidak mensyaratkan saman itu adalah emas dan perak. Saman itu yang penting, saman yang diakui oleh sekelompok kita. Sekelompok maksudnya komunitas yang di mana kita tinggal. Kita tinggal di Indonesia, komunitas negara kita mengakui rupiah sebagai alat tukar, maka alat tukar sah sebagai uang, sah juga sebagai kewajiban zakat. Begitu. Allahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang kewajiban zakat alat tukar. Intinya bahwa zakat kambing hewan ternak itu 6 syaratnya. Pertama dia Islam, kedua dia merdeka, ketiga milik sempurna, keempat nisab, kelima haul, yang keenam digembala. Maka kalau 6 syarat ini tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban zakat hewan ternak. Begitu. Berapa nisab kambing, nisab sapi dan unta, insyaallah akan ada pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, saya mohon untuk dikoreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, guru-guru kami, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, jangan jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.